Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah beserta kajian Sabtu pagi Masjid Pogung Dalangan rahimani wa rahimakumullah. Untuk kesempatan Sabtu hari ini kita tunda melanjutkan membaca Kaifa Ihtadaitu, dan akan kita isi dengan membaca sejumlah makalah tulisan Syekh Abdul Qadir Al-Junaid berkenaan dengan beberapa hukum seputar Dhul Hijjah atau 10 hari yang pertama dari bulan Dhul Hijjah. Makalah yang pertama beliau kasih judul Tadhkiru Khalaf bi anna bada'a khutbatul 'id bi takbir huwal manqul 'anis salaf. Ya, mengingatkan orang belakangan bahasanya memulai khutbah 'id dengan takbir itulah yang dinukil dari salaf. Alhamdulillahil taul wal in'am. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabil hashimil mab'us ila khairil umam wa ala ali wa ashabi wa adbal kiram ma ta'aqabat suhuru wal a'wam. Segala puji milik Allah zat yang memiliki kekuasaan dan memberi nikmat, sanjungan Allah keselamatan keberkahan untuk seorang nabi yang berasal dari keturunan Hashim yang diutus kepada sebaik-baik umat, untuk keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya, manusia-manusia yang mulia seiring silih bergantinya bulan dan tahun. Amma ba'ad, ayuhal khatib an-nasih, wahai seorang khatib yang nasih memberikan nasihat menginginkan kebaikan, zadakallahu fahman wa fiqhan wa mutaba'atan lis-salaf. Semoga Allah memberikan tambahan pemahaman, fikih dan itiba' pada salam. Satu hal yang patut diketahui bahasanya yang menjadi jar alai amal salaf, yang menjadi amal salaf terdahulu adalah memulai dua khutbah Idul Fitri Idul Adha dengan takbir. Wadunaka berikut ini semoga Allah membimbingmu apa yang aku ketahui min athar wal aqwal berupa sejumlah riwayat dan akwal perkataan al-waridah yang berasal dari mereka dari salaf fi takriril hadal bad'i yang menjelaskan tentang cara memulai semacam ini. Yang pertama, Ibnu Qudamah rahimahullah di kitabnya Al-Murni mengatakan waqala Sa'id, yaitu Sa'id bin Mansur dalam sunannya, maka ada satu riwayat yang diriatkan oleh Sa'id bin Mansur dalam sunannya, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan hadasan Ya'qub ibn Abdurrahman dari ayahnya dari Ubaidillah ibn Abdillah ibn Utbah, dan beliau adalah seorang tabi'in. Ubaidillah ibn Utbah mengatakan yukabiru al-imam, maka seorang imam yaitu seorang khatib membaca takbir di atas mimbar pada hari Id qabla ayah tubah sebelum memulai khutbah sebanyak 9 takbir, baru setelah itu menyampaikan khutbah. Kemudian di khutbah yang kedua dia buka dengan 7 takbir. Dan sanadnya sahih sampai kepada Ubaidillah ibn Utbah seorang tabi'in. Dan Ubaidillah ini dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar An-Numari Al-Maliki di kitabnya Tanhid yukna dia kunyahnya Abu Abdillah, beliau adalah salah satu dari 10 ulama fikih kemudian 7 ulama fikih yang menjadi rujukan fatwa, yang menjadi poros fatwa di kota Madinah di zaman tabi'in. Dia adalah seorang alim fadil muqaddaman, seorang yang didahulukan dan diutamakan dalam fikih. Al-Hafidh Ibn Hibban Al-Busti di kitabnya Al-Thiqat mengatakan beliau Abdullah Abu Abdillah di antara tokoh besar ulama tabi'in, wa kana yu'addu minal fuqaha'i sab'ah, beliau termasuk 7 ulama fikih yang menjadi rujukan fatwa di kota Madinah di masa tabi'in. Jadi di masa di era tabi'in di Madinah terdapat banyak ulama di kota Madinah, namun yang jadi rujukan pokok ada 7 ulama. Lelah yang menjadi bisa dikatakan rujukan fatwa untuk orang-orang yang mencari fatwa di kota Madinah di masa itu. Salah satunya adalah beliau ini, Ubaidullah ibn Utbah. Ya, maka kita lihat di sini perkataan tabi'in di sini, yukabbirul imam, maka khatib Eid adalah sekaligus imam. Alal mimbar, ini menunjukkan bahasanya bolehnya salat Eid atau kemudian menghadirkan mimbar dalam salat Eid menurut beliau. Ini. Dan pernah kita bahas ketika kita baca fatwa-fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin tentang masalah Eid, bahasa ini satu hal yang diperselisihkan ulama, apakah boleh mimbar dibawa ke tempat salat Eid. Sebagian ulama melarang, yaitu Ibnu Al-Qayyim, dan mengatakan itu satu hal yang tidak berasal dari Nabi. Dan sebagian ulama membolehkan, dan kita lihat di sini di antara yang membolehkan adalah bahkan ulama era tabi'in. Kesimpulan dari Syaikh Ibnu Utsaimin, al-amru wasi', ya, longgar-longgar saja. Kemudian kita lihat di sini beliau berpandangan bahasanya khutbah Eid itu 2 kali, dan demikianlah pendapat para ulama. Kemudian beliau katakan bahasanya khutbah Eid atau khutbah Eid itu dimulai dengan takbir. Khutbah yang pertama 9 takbir, khutbah yang kedua 7 takbir. Itu faed yang bisa kita ambil dari perkataan seorang tabi'in ini. Kemudian diatkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam Musannaf dalam bab takbir di atas mimbar dari Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah, sama dari sumber yang sama. Beliau mengatakan minas sunnah, di antara sunnah. Ini di antara sunnah. Dan jika tabi'in itu mengatakan di antara sunnah, dan yang dimaksudkan adalah sunnah Nabi, maka ini statusnya adalah marfu. Statusnya marfu. Marfu namun tabi'in, sehingga jadinya mursal. Dan mursal itu satu hal yang kedaifannya ringan. Di antara sunnah Nabi, kata beliau, imam bertakbir di atas mimbar saat Idul Fitri dan Idul Adha 9 kali takbir sebelum khutbah, yaitu khutbah pertama, dan 7 takbir setelahnya di khutbah yang kedua. Kemudian riwayat Abdul Razak dalam Musannaf masih sama, dari Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud. Utbah bin Mas'ud ini saudaranya Abdullah bin Mas'ud. Ini saudaranya Abdullah bin Mas'ud. An-Nawqal, beliau mengatakan yukabir al-imam, maka imam membaca takbir pada saat Idul Fitri sebelum memulai khutbahnya 9 kali. Hina yuridul qiyam, ketika dia ingin berdiri. Wasaba'an, dan 7. Kemudian ala ayyu fasr li ahsana min hadha falam yastati fadhannantu anna qawlahu hina yurtil qiyam fil khutbatil akhirah. Kemudian mungkin ada yang hilang terus ini masih intaha, berarti masih perkataan Abdul Razak. Maka tidak ada tafsiran yang lebih bagus, maka yang aku kira yang dimaksudkan adalah hina yuridul qiyam fil khutbatil akhirah. Ini bahasanya fi itu titik-titiknya ada yang hilang, yaitu fi hina atau fi hina yuridul qiyam fil khutbatil akhirah, ketika mau berdiri di khutbah yang kedua. Maka 9 di khutbah yang pertama dan 7 di khutbah yang kedua. Nah, ini ada dua riwayat ini, gimana statusnya? Perawi sanad dua riwayat ini adalah a'immatus thiqat selain Muhammad ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Qari. Kata Ibn Hibban di kitabnya Thiqat, rawa'anhu jam'un. Dia memiliki sejumlah murid, di antaranya Zuhri, Sufyan, Muammar ibn Rasid dan anaknya Abdurrahman. Wa misluhu yataqawwa bima qablahu wa ba'dahu. Dan riwayat dari orang sekelas beliau bisa menjadi kuat dengan riwayat sebelumnya dan setelahnya. Nih, maka di riwayat tadi ada minas sunnah. Maka ini statusnya mursal. Kemudian dan mursal itu tadi kita sampaikan adalah riwayat yang dhaif, namun dhaif yang lemah. Waqat taba'u ala rabdi minas sunnah, dan ada mutabi untuk kata-kata minas sunnah, tapi ini adalah riwayat dari jalur Ibrahim bin Abdullah ibn Abdul Qari. Diatkanlah Baihaqi dalam sunannya. Langsung saja dari Ubaidillah ibn Abdullah ibn Ubah ibn Mas'ud, beliau mengatakan minas sunnah, ini penguat untuk riwayat sebelumnya. Di antara sunnah adalah imam bertakbir pada saat Idul Fitri dan Idul Adha ketika berada di atas mimbar. 10 khutbah, 9 takbir. Dan 7 ketika tidak berdiri, yaitu berdiri untuk khutbah yang kedua. Atau 9 kali 9 saat duduk di atas mimbar sebelum khutbah. Wasaba'an hina yakumu, dan 7 kali takbir ketika berdiri. Summa yata'u wa yukabir ba'dama bada'a lahu, kemudian berdoa dan bertakbir setelah dia memulainya. Warahu ghairuhu an Ibrahim, dan diatkan oleh yang lain dari Ibrahim, dari Ubaidillah ibn Utbah, tis'an tatra, 9 kali takbir berturut-turut jika berdiri di khutbah yang pertama, dan 7 berturut-turut jika berdiri di khutbah yang kedua. Ini riwayat penguatnya, atau yang dijadikan sebagai riwayat penguat. Kemudian ada riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Abi Hatim di kitabnya Ajar wa Ta'dil. Ya, kemudian dibawakan di sini riwayatnya Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah ibn Abd al-Qari rawa anhu, memiliki murid As-Sa'ib ibn Yazid rawa anhu, demikian juga memiliki murid saudaranya sendiri Abdurrahman ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Qari. Sami itu abi yaqulu dalik, aku dengar ayahku Abu Hatim mengatakan demikian. Kemudian asar ini wahtajja bi atharihi hada, dan telah berhujah dengan asar ini, asar Ubaidillah yang merupakan tabi'in, dipakai dijadikan hujah oleh Imam Ahli Sunnah wal Hadis Imam Ahmad. Abu Ishaq ibn Mufli al-Hambali mengatakan dalam kitabnya Al-Mubdi, Imam Ahmad mengatakan bahasanya Ubaidillah ibn Utbah mengatakan innahu minas sunnah, semacam itu termasuk sunnah, yaitu takbir sebelum khutbah. Waqala Abu Hasan al-Mawardi asy-Syafi'i di kitabnya Al-Hawi, wa qawlu perkataan minas sunnah yahtamil yang dimaksudkan oleh Ibnu Utbah minas sunnah, dimungkinkan yang dimaksudkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin juga maknanya sunnah sahabat. Wa ayyuh makana fal iktida bihi hasanun, apapun maknanya meneladaninya, mencontohnya adalah satu hal yang baik. Ini kalau mau dianggap dekat itu sunnah sahabat yang didapatkan oleh beliau sang tabi'in, ya maka mencontoh sahabat satu hal yang baik. Kemudian yang kedua dikatakan oleh Ibn Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf. Anil Hasan, dari Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan yukabbiru alal mimbari yaumal 'id arba'at arba'a asrota. Itu kalau domah keliru ya, harusnya mabni semua. Nih arba'a asrota takbiratan, bertakbir di atas mimbar pada saat dua id, totalnya ada 14 takbir. Sanadnya sahih sampai Al-Hasan, dan Al-Hasan Al-Basri adalah tabi'in. Dan disampaikan kemudian diriatkan oleh Abdul Razak As-Sanani dalam kitabnya Musannaf dari Ma'mar dari Ismail ibn Umayyah. Ismail mengatakan sami itu anna yukabir fil aid tis'an wa sab'an. Aku mendengar bahasanya takbir saat aid, yaitu saat khutbah, tis'an, 9 dan 7. Kalau 9 dan 7 totalnya berarti 16. Kalau Al-Hasan Al-Basri bilangnya 14. Sanadnya sahih sampai beliau. Ismail ibn Umayyah ini adalah tabi' tabi'in. Dan Al-Firyabi di kitabnya Ahkamul Aidain, beliau mengutip perkataan Malik dan Ibnu Abi Dzi'ab. Ini pendapat Imam Malik dan Ibnu Abi Dzi'ab. Beliau mengatakan imam memulai pada hari Aid jika dia naik ke atas mimbar dengan takbir. Sanadnya sahih sampai Imam Malik. Ibnu Rus Al-Qurtubi Al-Maliki di kitabnya Al-Bayan wa Tahsil mengatakan qala Malik, Imam Malik mengatakan di antara sunnah adalah imam bertakbir ketika naik mimbar saat saat aidain, wa yukabir dan bertakbir untuk juga khutbah yang kedua. Kemudian intaha sekian kutipan perkataan Ibnu Rus. Beliau menegaskan bahwa pendapat Imam Malik, imam itu bertakbir baik di khutbah yang pertama ataukah khutbah yang kedua. Wa takbir dan takbir di awal khutbah adalah madhabnya tiga imam madhab, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Demikian juga ini adalah pendapat Ibn Abi Dzi'ab yang tadi telah kita baca, Ibn Mundhir dan yang lain. Bahkan terdapat dalam madhab al-alimah arba'ah, terdapat dalam madhab imam madhab yang empat, bahasanya itu satu hal yang yusannu, ini satu hal yang sunnah. Ada penegasan kalau itu sunnah. Ini kalau penegasan itu sunnah, itu lebih dari sekedar menganjurkan takbir. Namun ada klaim kalau itu sunnah. Disampaikan oleh Ibnu Mufli Al-Hambali di kitabnya Al-Furu' wa yusannu. Dan sunnah hukumnya ayastaftiya al-ulam membuka khutbah pertama dengan 9 takbir. Wa thaniyah bis sab'in, dan khutbah yang kedua dengan 7 kali takbir. Kata Imam Ahmad, menurut Ubaidillah ibn Utbah, innahu minas sunnah. Kemudian disampaikan oleh Jamaluddin Yusuf ibn Abdul Hadi Al-Hambali di kitabnya Murni Dawil Afham. Dan disampaikan yukabbir fil ula nasqan wa sanna, dan bertakbir fil ula di khutbah pertama naskon secara berturut-turut, wa sanna dan dianjurkan tis'an, ini sebanyak 9, wa fi saniyah sab'an dan di khutbah kedua dengan 7 kali takbir. Dan ini ada istilah dalam istilah di kitab tersebut, ada al-waw, ada yukabir wawu, habis yukabir ada huruf wawu. Wawu di sini dalam istilah kitab ini maknanya adalah ittifaq madhahib arba'ah. Wawu artinya ittifaq. Maka ini satu hal yang disepakati oleh empat madhab. Dan wataba'ahumah dan mengikuti keduanya dalam masalah nukilan ittifaq disampaikan juga oleh Abdurrahman ibn Qasim di hasyiah beliau untuk Radul Murbi. Kesimpulannya, walam yamur Rabbi, aku tidaklah mendapatkan setelah penelitian yang panjang dan diskusi dengan ba'ditulabil ilmi, para penuntut ilmu, tidaklah aku dapatkan satupun dari salafus saleh ataupun imam terdahulu yang punya pendapat yang berbeda dengan hal di atas. Wallahu ta'ala a'lam. Wa umuman, dan secara umum, fal khurut, maka keluar dari jalan mereka satu hal yang berat, dan melakukan amal yang menyelisihi apa yang mereka amalkan bukanlah sikap yang benar. Li'annahum, karena mereka salaf, meskipun itu statusnya tabi'in, namun kita tidak jumpai yang menyelisihinya. Aindal jami', menurut semua pihak, adalah orang yang lebih paham terhadap teks ayat Al-Quran dan hadis Nabi, orang yang lebih semangat dalam beramal dan lebih antusias. Bahkan hadis dan athar tidaklah dipahami kecuali dengan pemahaman mereka. Jika tidak, maka terjadi kekeliruan dan kesalahan. Dan khutbah id adalah satu hal yang zahir, satu hal yang jelas, disaksikan oleh banyak orang. Ya syatunah, disaksikan, dan orang-orang pun menyaksikan dan mendengarnya. Bagaimanakah khutbah tersebut dimulai, antara takbir ataukah dengan tahmid? Wala tanafur, dan tidak ada pertentangan. Bihamdillah, dengan antara memuji Allah dengan takbir, dan bihamdillah antara takbir dengan tahmid, karena keduanya adalah bentuk pengagungan kepada Allah Azza wa Jal, dan adalah sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan silakan bisa dilihat untuk istizadah, untuk lebih dalam dalam masalah ini, sejumlah referensi berikut ini. Demikian ditulis oleh Abdul Qadir Al-Junaid. Tulisan Abdul Qadir Al-Junaid dalam hal ini adalah tanggapan terhadap perkataan Ibnu Al-Qayyim di Zadul Ma'ad, yang mengatakan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuka semua khutbahnya dengan tahmid, tidak dijumpai. Kemudian beliau membuka khutbahnya dengan takbir. Yang ini dari perkataan Ibnu Qayyim ini, kemudian sebagian orang menyalahkan orang yang membukanya dengan takbir dan menganggap itu satu hal yang bermasalah, satu hal yang kurang tepat, satu hal yang kurang baik. Berangkat dari perkataan Ibnu Qayyim, maka di sini kemudian ada tanggapan yang menarik, bahasanya pertama itu adalah kesepakatan mazhab yang empat menganjurkan untuk membukanya dengan takbir, ditambah lagi beliau-beliau menegaskan kalau itu sunnah, yang dalam bahasa para ulama fikih mereka seringkali membedakan antara sunnah dengan nutiba, dengan yustahab, itu beda. Kalau sesuatu yang dianjurkan dan dalilnya itu bukanlah dari Nabi, mempertimbangkan kaidah begini-begini, maka yundabu, yustahabu, mereka enggak berani bilang sunnah. Namun sesuatu yang diyakini itu berasal dari Nabi dan itu dianjurkan, itu yang ditegaskan pakai kata-kata sunnah, disunnahkan. Itu secara praktek para ulama fikih membedakan antara istilah sunnah, yundab, yustahab. Antara yang dalilnya diyakini itu berasal dari Nabi dan yang dalilnya adalah pertimbangan-pertimbangan, kaidah-kaidah yang berdasarkan kaidah-kaidah ini, maka ini satu hal yang dianjurkan. Bahkan tadi ada yang kemudian menegaskan kalau itu sunnah. Ditambah kalau ditelisik ke sumbernya, maka kita jumpai ada perkataan, meskipun ada perbedaan bilangan, maka kita jumpai perkataan Ubaidillah ibn Utbah. Ada kemudian perkataan Al-Hasan Al-Basri. Kemudian ada perkataan tadi seorang tabi'in. Seorang tabi'in. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya bahasanya inilah yang kemudian yang mangkul nukilan yang ada yang kita dapatkan dari salaf itu dibuka dengan takbir. Nukilan yang kita dapatkan dari salaf dan bahkan ini menjadi madhab yang empat itu adalah membuka khutbah Aid dengan takbir. Dan ketika seorang itu membuka khutbah Aidnya dengan takbir kemudian setelah itu tahmid, maka sebenarnya tidak masalah. Maka dia pun tetap tergolong membukanya dengan tahmid. Semuanya masih mukaddimah. Semuanya masih pembukaan. Takbir kemudian innalhamdalillah. Ini kan masih dua-duanya masih pembukaan. Berarti kan semuanya dibuka. Sebagaimana dibuka dengan tahmid, sebagaimana dibuka dengan takbir secara real juga masih tergolong dibuka dengan tahmid. Ya, kemudian makalah dan tulisan yang kedua adalah irsyadur rafiq ila ijma' wal athar al mangkulah ala takbir al muqayyad ba'dal faridah fi yaumi arafah wa'idin nahri wa ayyam at tasyriq. Bimbingan untuk kawan tentang adanya ijma' dan riwayat yang dinukil ala takbir yang menganjurkan untuk takbir muqayyad setelah selesai salat fardu, yang ini dimulai sejak hari Arafah, kemudian yaumun nahar tanggal 10, kemudian hari-hari tasyriq. Alhamdulillah wassalamun ala ibadihi alladhistafa wa ba'du. Fahadhi uraiqat, inna beberapa lembaran berkenaan dengan takbir muqayyad pada hari Arafah dan kemudian yaumul wa'idun nahar, kemudian tanggal 10, kemudian hari-hari tasyriq. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada yang menulis dan yang membaca. Innahu rabbi jawadun karim. Wa sawfa yakunu al-kalamu an hadha takbir, dan pembicaraan tentang takbir muqayyad ini fi arba'i waqafat, ada dalam 4 poin. Maka perlu diketahui bahasanya yang pertama, tidak ada takbir muqayyad untuk Idul Fitri ila wajah inda Syafi'iyah, kecuali satu wajah di Syafi'iyah yang mengatakan dia membolehkan takbir muqayyad saat Idul Fitri kiasan dengan Idul Adha. Namun mu'tamad dalam madhab Syafi'i sekalipun tidak ada takbir muqayyad. Ini yang mu'tamad, yang menjadi yang dianggap sebagai kuat dalam madhab Syafi'i, tidak ada takbir muqayyad untuk Idul Fitri. Dan takbir muqayyad adalah takbir setelah selesai sholat fardu. Ini yang mu'tamad dalam madhab Syafi'i, ini setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, setelah selesai sholat subuh, saat sejak malam Idul Fitri, itu tidak ada takbir. Tidak ada takbir. Jadi setelah sholat cuma dikir. Itu yang mu'tamad dalam madhab. Mu'tamad yang menjadi pendapat yang kuat, dinilai pendapat yang kuat atau pendapatnya dalam madhab Syafi'i. Nah kalau kemudian untuk Idul Adha, maka ada takbir mutlak dan ada takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu adalah takbir setelah selesai sholat fardu. Takbir mutlak ya takbir dalam segala kesempatan. Takbir mutlak dimulai sejak tanggal 1 Dzulhijjah dan takbir muqayyad dimulai sejak subuh tanggal 9 Dzulhijjah. Maka ada beberapa poin. Poin yang pertama, apa yang dimaksud dengan takbir muqayyad? Disyariatkan bagi manusia untuk bertakbir pada hari Arafah, kemudian Idul Nahar tanggal 10, kemudian hari-hari Tasyrik di dua kesempatan. Yang pertama adalah uqaiba, beberapa saat setelah selesai dari mengerjakan salat fardu. Ini disebut dengan takbir muqayyad. Kenapa muqayyad yang artinya diikat? Li'anna fi'lahu quyyida, karena pelaksanaannya diikat dikaitkan dengan intiha selesai dari salat. Dan takbir yang kedua adalah takbir di setiap waktu, malam ataupun siang. Ini disebut dengan sebutan takbir mutlak. Mutlak artinya lepas dan tidak diikat, karena perbuatannya la yataqayyad, tidak terikat dengan waktu tertentu. Bahkan seorang muslim melakukannya fi ayyi waqtin syaa, di waktu manapun dia menginginkannya, baik malam ataupun siang. Baik di rumahnya, kendaraannya, di pasarnya, dia hendaknya dia lakukan sambil berdiri, duduk, berbaring atau sambil berjalan. Sesa'di di kitabnya Manhaj Salikin wa Tawdih Al-Fiqh Fiddin mengatakan wal muqayyad, dan takbir muqayyad itu setelah salat fardu. Maktubatin minas salatin, setelah selesai salat fardu dari fajar hari Arafah sampai asar hari tasrik yang terakhir. Kemudian yang kedua adalah ijma', adanya ijma' yang dikutip tentang disyariatkannya takbir muqayyad. Kita jumpai perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali di kitabnya Fathul Bari, syarah untuk Sahih Bukhari. Dan perlu diketahui Fathul Bari-nya Ibnu Rajab lebih dulu daripada Fathul Bari-nya Ibnu Hajar. Cuma yang pertama, yang lebih dulu itu tidak selesai, tidak sampai tuntas. Namun yang Ibnu Hajar tuntas. Beliau mengatakan, ittafaqal ulama, ulama sepakat, disyariatkan takbir setelah selesai sholat fi hadil ayam, di hari-hari ini, fil jumlah secara global, meskipun laisa fi hadisun marfu'un sahihun, meskipun tidak ada hadis yang marfu' yang sahih tentang hal ini, bal innama fi atharun anis sahabat, dalil takbir muqayyad adalah athar dari sahabat dan orang-orang setelah mereka, dan praktek kaum muslimin. Bahada, dan ini menunjukkan bahasanya sebagian hal yang disepakati oleh umat Islam tidaklah dinukil kepada kita tentang masalah tersebut nas yang tegas dari Nabi SAW. Cukup dalam hal ini adalah apa yang jadi praktek dan menjadi kesepakatan kaum muslimin dari zaman ke zaman. Intaha sekian perkataan Ibnu Rajab. Demikiannya di Majmu' Fatawa jilid yang ke-24 mengatakan ada pun takbir finnahar saat Idul Adha, maka itu lebih ditekankan dibandingkan takbir saat Idul Fitri. Dari sisi yusra adbar salawat, disyariatkan adanya takbir muqayyad, takbir setelah selesai sholat. Berarti itu apa? Takbir muqayyad. Wa annahu, dan takbir tersebut mutafakun alaihi, disepakati oleh para ulama. Dan Ibn Rus Al-Qurtubi Al-Maliki mengatakan, dan mereka sepakat adanya takbir setelah selesai sholat di hari-hari haji. Kemudian perkataan Abu Zakaria Yahya bin Sarab An-Nawawi di kitab Al-Majmu' Syarhul Muhaddats, adapun takbir muqayyad maka disyariatkan saat Idul Adha tanpa khilaf. Li ijma'il ummah, karena umat sepakat dalam hal ini. Beliau juga mengatakan sunnah, yang sesuai dengan sunnah seorang itu bertakbir di hari-hari ini di belakang atau setelah selesai salat fardu. Apa dalilnya? Linaklil khalaf anis salaf, berdasarkan nukilan khalaf dari salaf, artinya ijma'. Yang kelima adalah perkataan Samsudin Az-Zarkasi Al-Hambali di kitab beliau untuk Mukhtasar Al-Khiraqi, dan perkataan ini memuat disyariatkannya takbir setelah selesai sholat saat Idul Adha, wala yang jadi mahal syahid, wala niza'a fi dhalika fil jumlah, tidak ada perselisihan tentang hal ini secara global. Beliau juga mengatakan wa amma mahaluhu, adapun letak takbir setelah sholat fardu fi jama'atin, dengan berjamaah, bil ijma', dan dalilnya adalah ijma' yang sabit, bi naqlil khalaf anis salaf, dengan ijma' yang valid berdasarkan nukilan khalaf dari salaf. Kemudian perkataan beliau ini dikutip oleh Ibnu Qasim di Hasiyah beliau untuk Radul Murbi dan tidak berkomentar apapun. Maka ada nukilan ijma' dari madhab, ulama madhab Hambali. Ada Ibnu Taimiyah, ada kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali. Kemudian ada kutipan ijma' dari Malikiyah, Ibnu Rus Al-Maliki. Dan ada nukilan ijma' atau ittifaq dari madhab Syafi'i. Ada Imam An-Nawawi. Memimpa biziadah tambahan. Sebagai tambahan, Ibn al-Battal al-Maliki di sarah beliau untuk Sahih Bukhari mengatakan, wa amma takbir Muhammad ibn Ali khalfan nafilah, adapun takbir setelah selesai salat sunnah, maka itu perkataan Syafi'i. Wa sa'irul fuqaha la yaruna takbira ila khalfal faridah, itu Muhammad ibn Ali-nya sepertinya sisipan yang tidak perlu. Takbir setelah selesai salat sunnah, maka itu hanya pendapat Syafi'i. Adapun para ulama fikih yang lainnya kurang hamzah, wa sa'irul fuqaha la yaruna takbira, tidaklah berpandangan adanya takbir saat Idul Adha kecuali setelah selesai salat fardu. Maka yang diperselisihkan, adakah takbir saat salat setelah selesai salat sunnah ataukah tidak. Kemudian perkataan Alauddin Al-Kasani Al-Hanafi di kitabnya Bada'i' Sunai, walana dan dalil kami, walana dalil kami adalah riwayat yang diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud, bahasanya keduanya tidaklah bertakbir setelah selesai salat sunnah. Wala yurwa an ghairihima khilafu dhalik, dan tidaklah diriwayatkan dari selain keduanya yang menyelisih hal tersebut. Fahalla mahalal ijma', maka kata Al-Kasani, maka berposisilah dia di posisi ijma'. Maka kata Al-Kasani, bisa kita katakan sahabat ijma' takbir saat Idul Adha itu cuma setelah selesai sholat fardu. Maka dianggap Syafi'i menyelisih ijma', kan? Karena Syafi'i mengatakan ada takbir setelah selesai sholat sunnah. Kemudian Ibnu Qudamah Al-Hambali di Al-Mughni, walana dalil kami adalah perkataan Ibnu Mas'ud ditambah perkataan Ibnu Umar, dan tidak dijumpai adanya sahabat yang lain yang menyelisihnya, maka itu ijma'. Walianna, dan karena dalil logikanya, dalil asarnya adalah perbuatan sahabat dan tidak ada yang menyelisihinya. Dan karena ada zikir yang khusus di waktu Id, maka khusus dengan berjamaah. Dan kalau disyariatkan untuk sholat fardu, tidak mesti berarti disyariatkan untuk sholat sunnah. Contohnya, contoh pembandingnya adzan dan iqomah. Maka kaidah satu hal yang disyariatkan untuk sholat fardu itu berarti masuk juga untuk sholat sunnah, tidak mesti. Tidak mesti. Kata Ibnu Qudamah dalilnya adzan. Dalil adzan disyariatkan untuk sholat fardu. Apakah disyariatkan untuk sholat sunnah? Nah, kan tidak. Yang kemudian berkaitan dengan apa yang disyariatkan untuk sholat fardu berlaku untuk sholat sunnah itu berupa hayat, perbuatan atau tata cara sholat. Adapun hal-hal yang lain semacam adzan, maka itu tidak mesti. Tapi kalau itu adalah baik bagian dari kaifiyah sholat, maka apa yang dijumpai di sholat fardu itu berlaku di sholat sunnah. Namun kalau yang di luar kaifiyah, contohnya adzan, contohnya di sini takbir muqayyad setelah sholat fardu, maka disyariatkan di sholat fardu namun tidak disyariatkan di sholat sunnah. Maka di sholat sunnah itu tidak ada takbir muqayyad. Ini tadi pendapat Hanafi, demikian juga Hambali. Dan Al-Wazir Ibnu Hubair Al-Hambali di kitabnya Al-Ifsah mengatakan, wattafaqu, dan mereka sepakat bahwa takbir ini berlaku untuk orang yang dalam kondisi halal ataupun kondisi ihram khalfal jamaat setelah sholat berjamaah. Kemudian Yusuf ibn Abdul Hati Al-Hambali mengatakan, wa yukabbir dan bertakbir setelah salat fardu yang berjamaah. Dan wau maknanya adalah ittifaqul madzhab arba'ah dalam hukum masalah tersebut. Dan Al-Mahali Asy-Syafi'i Al-Misri di kitabnya Mazidun Ni'mah li Jami' Aqwalil A'immah nakilan menukil adanya ittifaq madzhab yang empat bahasanya takbir itu sunnah setelah salat berjamaah. Ibnu Hazm Adz-Dzahiri di kitabnya Al-Muhalla mengatakan masalah dan takbir setelah selesai salat saat Idul Adha, setelah hari-hari tasyrik, kemudian saat Arafah, hasanun kulluhu, seluruhnya satu hal yang baik. Ya, maka kesimpulannya di sini ada nukilan ijma atau ittifaq atau tidak ada khilaf kalau bahasa Ibnu Taimiyah. Ya, atau bahasa Ibnu Taimiyah apa tadi? Muttafaqun alaih bahkan bahasa beliau adanya kemudian takbir muqayyad setelah selesai salat fardu di hari-hari yang berkaitan dengan Idul Adha. Dan poin yang ketiga tentang waktu pelaksanaan takbir muqayyad setelah selesai salat. Maka di sini kita bedakan antara jamaah haji dan non jamaah haji. Wa yabda'u dan dimulainya waktu takbir muqayyad liman fil amsar. Liman fil amsar di sini maksudnya bukan jamaah haji. Untuk orang yang di berbagai macam kota, ya artinya bukan jamaah haji, maka itu dimulai dari salat subuh hari Arafah sampai salat asar hari tasyrik terakhir summa yuqta kemudian berhenti. Ya, Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa mengatakan asal akwal pendapat yang paling kuat tentang takbir yang jadi pendapat jumhur salaf dan para fuqaha dari kalangan para sahabat serta para imam, takbir itu sejak salat subuh hari Arafah sampai hari tasyrik terakhir setiap selesai salat, yaitu salat fardu. Ibnu Taimiyah mengatakan tentang waktu ini, apa dalil waktu ini? Dalilnya dari subuh itu dalilnya apa? Jawabannya tidak ada dari Nabi. Tidak ada dari Nabi. Namun dalilnya adalah ijma min akabir sahabah, kesepakatan para sahabat-sahabat besar, sahabat-sahabat senior. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali di Fathul Bari, Imam Ahmad mengutip mengatakan adanya ijma dari para sahabat dalam masalah ini, dalam masalah waktu. Kata Imam Ahmad itu adalah pendapat Umar, Ali, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Takbirnya dimulai sejak subuh tanggal 9 Dzulhijjah. Dan perlu terkait ijma yang disebutkan Imam Ahmad di sini adalah ijma tentang dimulainya takbir sejak hari Arafah dari salat subuh. Adapun tentang akhir waktu takbir muqayyad, maka terdapat perselisihan di kalangan para sahabat yang disebutkan nama-namanya oleh Imam Ahmad. Kemudian Samsudin Sarakhsi, ada yang baca Sarakhsi namun itu keliru, yang benar kata Sarakhsi Al-Hanafi di kitabnya Al-Mabsud. Telah sepakatlah para ulama dari kalangan sahabat yaitu Umar, Ali dan Ibnu Mas'ud bahwasanya takbir dimulai sejak salatil ghadah, salat subuh hari Arafah. Ibnu Qudamah Al-Hambali di kitabnya Al-Mughni mengatakan waktu tersebut dalilnya adalah ijma' sahabat radhiyallahu anhum, diriatkan dari Umar, Ali, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Dikatakan, ditanyakan pada Imam Ahmad, dengan dalil apakah Anda berpendapat bahwasanya takbir dimulai dari salat subuh hari Arafah sampai tasyrik terakhir? Apa dalil Anda? Kata Imam Ahmad, ijma, yaitu Umar, Ali, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum. Kemudian poin yang keempat. Lalu tadi kita di poin yang kedua adalah nukilan dari ulama yang mengatakan ijma. Maka poin yang keempat adalah ba'dil athar, sebagian ya athar yang berasal dari sahabat tentang takbir setelah selesai salat fardu. Imam Bukhari di kitab sahihnya mengatakan dengan bentuk tegas adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu bertakbir di Mina di hari-hari tersebut. Wa khalfa salawat, dan itu setelah selesai salat. beliau kerjakan setelah selesai sholat. Ini mahalu syahidnya. Wa khalfa shalawat, setelah selesai sholat, ketika beliau di tempat tidurnya, ketika beliau di fustot, di tendanya, fi wa majlasin, ketika beliau duduk, wa mamsyatin, dan ketika beliau mamsyahu, dan ketika beliau berjalan, tilkal ayam, di hari-hari tersebut seluruhnya. Ini dikatakan, disebutkan oleh Imam Bukhari secara muallaq. Kalau mau pengin lihat sanadnya, maka ada di Ibnul Mundzir di kitabnya Al-Awsat, kemudian Al-Faqih di kitabnya Akhbarul Makkah. Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari, setelah atsar Ibnu Umar ini dan atsar-atsar dari sahabat yang lain, mengatakan riwayat-riwayat ini istamalat, memuat adanya takbir di hari-hari tersebut setelah selesai sholat. Disampai setelah selesai sholat juga kondisi-kondisi yang lain. Dan diriatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir dari Umar Ibn Nafi', dari ayahnya Nafi', Nafi' mengatakan bahasa Ibnu Umar, jika beliau sholat sendirian di hari-hari tasrik, tidak bertakbir setelah selesai sholat. Ya, sanadnya hasan atau sahih. Kemudian riwayat ini juga diriatkan oleh Mundzir di Awsat. Ya, mafhum mukhalafah dari riwayat ini, beliau bertakbir kalau setelah selesai sholat fardu, jika beliau mengerjakannya dengan berjamaah. Yang ditiadakan adalah sholat sendiri, maka beliau tidak takbir. Berarti kalau tidak sendiri dengan berjamaah, beliau takbir. Dinukil sakik dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anau kana yukabbir ba'da salatil fajri, bahasanya Ali itu bertakbir setelah selesai salat subuh pada hari Arafah sampai salat asar, hari tasrik yang terakhir. Wa yukabbir ba'dal asri, yang ba'dal asar terakhir itu masih takbir, cuma enggak ada takbir di salat maghribnya. Riwayat ini dinilai oleh Al-Hakim dan Ibnu Hajar Al-Asqalani di Ad-Dirayah. Demikian juga dinilai oleh Al-Albani. Maka yang jadi mahalu syahid, ba'da salatil fajri, setelah selesai salat ada takbir. Ini dalil adanya takbir setelah selesai salat. Dari sahabat Ibnu Umar, kemudian di sini dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan Ikrimah menukil dari Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anasnya Ibnu Abbas bertakbir setelah selesai salat subuh pada Arafah sampai hari tasyrik terakhir. Di maghrib hari tasyrik terakhir beliau tidak bertakbir. Gimana takbir beliau? Allahu akbar kabir, Allahu akbar kabir, Allahu akbar. Wa ajal, wallahu akbar walillahil hamdu. Makanya jadi malu syahid min salatil fajr, setelah selesai salat ada takbir. Dan riwayat ini juga diriatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Musaddad dalam musnadnya, demikian juga Al-Hakim. Al-Busiri mengatakan para perawinya siqah, dinilai oleh Al-Hakim dan Al-Albani di Irwaul Ghalil. Dan Ibrahim An-Nakhai dan beliau adalah di antara ulama tabi'in, kanu mereka. Mereka di sini ada dua kemungkinan, sesama tabi'in atau bahkan sampai sahabat yang beliau jumpai. Mereka bertakbir pada hari Arafah, dan salah satu mereka menghadap kiblat setelah selesai sholat, mengucapkan takbir dengan teks Allah Akbar, Allah Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allah Akbar, Wa ilalil hamdu. Ini dalil yang mau takbirnya dua kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamdu. Kalau tadi takbirnya Ali, takbirnya Ibnu Abbas, Allahu Akbar kabir, Allahu Akbar kabir, Allahu Akbar, wa ajal, takbirnya tiga kali. Hadis di atas, ya, riwayat di atas diriatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Kemudian dikatakan Imam Malik dalam Muwatta, al-amru indana, ketetapan indana menurut kami, bahasanya takbir pada hari-hari tasrik itu setelah selesai sholat. Wa awalu dhalika, dan awalnya adalah takbirnya imam, kemudian manusia yaitu para makmum jamaahnya bersamanya. Dan ini juga kemudian setelah selesai sholat duhur di hari nahar tanggal 10, wa akhiru dalika, dan yang terakhir adalah takbirnya imam dan manusia bersamanya dubur sholat subuh di hari tasrik yang terakhir. Kemudian setelah itu berhenti. Kalau pendapat Imam Malik, terakhirnya apa? Sholat subuh tanggal 13. Kemudian awalnya apa? Awalu dalika sholat duhur ya. Dubur sholat duhur menjamin nahari. Kalau Imam Malik, waktu takbir sejak duhur hari nahar sampai subuh tanggal 13, pendek ya berarti ya. Ya, pendek. Yang panjang dari Arafah tadi itu Imam Ahmad. Dengan ala, ketika Imam Ahmad ditanya apa alasanmu, ijma. Dan Syaikh Waliullah Ad-Dahlawi di kitabnya Hujjatul Balighah mengatakan qad istafada, telah populer dari para sahabat tabi'in dan para imam mujtahidin takbir hari Arafah. Takbir hari Arafah, hari tasyrik, ala wujuhin dengan beberapa redaksi atau dengan beberapa bentuk. Yang paling mendekati bertakbir di dubur setiap sholat. Dan itu dimulai, pendapat yang paling mendekati, dari subuh hari Arafah sampai asar hari tasyrik terakhir. Dengan redaksi Allah Akbar, Allah Akbar, ini takbirnya dua kali, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allah Akbar, walilil hamdu. Wadda'afa al-imam Ibn al-Qayyim, dan imam Ibn al-Qayyim di kitabnya menilai da'if hadis marfu' tentang hal ini. Dan beliau menukil amal salaf terhadap isinya. Faqal, beliau mengatakan, wizkar anhu, dan disebutkan dari Nabi kalau Nabi bertakbir sejak salat subuh hari Arafah sampai asar hari tasyrik yang terakhir dengan bunyi takbir Allah Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walil hamdu. Kata beliau, wa hadza wa in kana la yasihu isnaduhu, meskipun sanad hadis marfu di atas tidak sahih, wal amalu alaihi, namun inilah yang dipraktikkan oleh kaum muslimin. Ditulis oleh Abdul Qadir Al-Junaid. Ya, perlu diketahui bahasanya tulisan ini adalah tanggapan untuk Al-Albani yang menilai tidak masyru'nya takbir muqayyad, bahkan menganggap takbir muqayyad itu muhdats. Maka menanggapi pendapat Al-Albani ini, kemudian penulis Abdul Qadir Al-Junaid mencoba bikin penelitian. Hasilnya ya tentu bisa kita lihat, tidak layak disebut muhdas. Ya, satu hal yang mengada-ada. Betul memang tidak ada hadis yang marfu dari Nabi, namun ada riwayat dari dari sahabat. Ada riwayat dari sahabat ditambah ijma'ul ulama. Maka bagaimanakah dikatakan ini satu hal yang tidak masyru'? Ya, meskipun ada khilaf tentang awal dan akhirnya, ya, awal dan akhirnya, dan sebagaimana tadi kita baca pendapat Imam Malik, kemudian diakui khilafnya oleh Syaikh Waliullah Ad-Dahlawi ala wujuhin, ada sejumlah pendapat. Namun tentang tempat kemudian adanya takbir tersebut, satu hal yang tidak mungkin kemudian kita ingkari, kemudian dianggap salah dan keliru, apalagi divonis bid'ah. Maka itu satu hal yang jauh. Ini kalau kita mau mengacu ke salaf tadi di poin 5, salaf yang dibawakan, ya, di waqfah keempat ya, kita lihat Pertama adalah Ibnu Umar, mahalu syahidnya tadi wal khalfas salawat. Khalfa as-salawat. Kemudian Ibnu Umar juga riwayat At-Tabrani, jika beliau salat sendirian tidak bertakbir. Maka ini mafhum mukhalafahnya. Bukan kemudian, tentu agak jauh kalau mafhum mukhalaf, kalau kemudian dipahami jamaah juga tidak bertakbir, ya. Beliau kalau sholat sendirian tidak bertakbir, kemudian habis itu dipahami sholat jamaah juga tidak bertakbir, itu tentu jika maksudnya demikian bahasanya betul-betul bahasa yang tidak berkualitas. Maka ketika bahasa yang berkualitas, ketika dikatakan ketika sholat sendirian tidak bertakbir, berarti ketika jamaah bertakbir. Kemudian tadi Ali, meskipun ini bicara masalah waktu, pada dasarnya bicara tentang masalah waktu, namun juga menunjukkan adanya takbir setelah selesai salat fardu. Nih, di mana ditegaskan ba'da salatil fajri ila salatil asri. Maka itu dalil waktu dan juga dalil takbir setelah selesai salat. Kemudian Ibnu Abbas, yukabbir min salatil fajri. Ila akhir ayat tasrik. Maka oleh karena itu, maka pendapat yang mengatakan bahasa takbir muqayyad itu tidak masru', ini pendapat Sa'ali Al-Halabi di bukunya Ahkamul Aidain, mengikuti jejak gurunya Al-Albani, adalah pendapat yang tidak tepat. Bahkan itu satu hal yang masru', bahkan satu hal yang mujma'un alaihi, satu hal yang disepakati. Ya, kita istirahat sejenak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barakallahu wa an alhamdulillahirabbil alamin.